Kok jembang jungkring ya, orang ada apa-apa nih. Lah nek ning toko ngene iki nunggu ning toko lah nek ndek. Salat sing sakjane niku penting. Kalau kita melihat mau melihat mata hati kita tidak pucat, tidak buta. Mata hati kita benar-benar bisa menangkap pentingnya perintah. Bukan soal bentuk, semerintah soal. Semerintah sapa? Semerintah Allah ya. Jadi yang mereka awak itu cuba lakon. Ya kok kue santai-santai lain. Itu aku gak kenal kata harus mereka. Emang jauh. Bawa kan ini. Ini kan penjalan kawan. Bawa sama teng suatu tempat. Padahal ini kan itu teng rumah jadi lurah kawan. Lurah itu agar mereka anak buahnya langsung di turuti lah. Itu bagaimana? Nah ini enak lurah melaku-melaku di pasar kira-kira di pasar turu Surabaya mereka jadi mereka orang di pasar kan gawana dagangan ku gawana belanja ku wakannya ngapain tak boleh dituruti dah karo harus diperintahkan itu loh itu gawana belanja ku panggul kok lupa langsung gelem itu kurang mereka gak kenal aku itu lurah itu lagi saya nak buat salah tau. Padahal si murid Allah tadi. Salah tau. Kok gak kelem buka? Kenapa sebab ini? Mereka gak kenal si murid Allah itu Allah. Gak ngerti juga si murid Allah itu Allah. Gak ngerti mesti kawan. Tinggal ngerti. Apa benar sampai nuntut-nuntut. Pokoknya. Aku rupku itu oleh rezeki. Aku ini. Kerja, nak? Bayar aku sedina kudu resak mene, sak urang kudu sak mene. Lek wong budu-budu ngono tak gak apa-apa. Lek aku kadung kuliah entek akeh, aku dimulek balian sing akeh. Ngono-ngono. Lek kok mukure ngoten, iku berarti dia tidak tahu jalur, tidak tahu rambu-rambu, tidak tahu seluk-beluk tentang hubungan hamba dan Tuhannya. Berarti hatine buta. Lah. Kalau niku kalau panjenengan kada ngerti terus biasane enten kata-kata ngeten iki iki bolak-balik nuwun sewu tanggah men salah paham mawon kula sampean iki jane kok dijauh ngeten iki terus lah yo urip kok gak oleh temenan golek rezeki ku piye mosok yo terus nek taloto yo kelingan lho carane ngono lah dhewe tegak sak niku nggih kita ngetu bekerja keras boleh ya berjawa boleh bekerja keras boleh ijtihad boleh selama ijtihad sampean itu tetap duduk manis sebagai hamba Allah justru kerja keras itu perlu wajib contohnya upamanya jenengan kalau Allah Ta'ala pasti kok ngerti enak bocah harap diselendak sepul ini sepul cedek kok dia malah harapnya nabrak saat itu sama punya kewajiban dari Allah untuk menyelamatkan dia sama kudu kerja keras merebut itu disendal benora nabrak sepul harus kerja keras itu dalam rangka duduk sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk menolong sesama hambanya bukan kok berarti kata-kata ini terus lek ngono aku timbangane pitet ya kalau ora usah kerja dewek salah paham karo lho iki berarti jarane pitet ati iku lek ngono aku ora usah kerja rezeki mesti jalan lho nah iki enten kesalahan penganggap awal sak derenge enek informasi iki piambak mung penganggap lek rezeki kuwi tukule lewat kerja, lalu itu lagi itu lewat kerja sehingga nalika diomongi rezeki ini harus dijamin gak langsung gak ngono, gak usah kerja, lalu itu marah ini aku ngomong-ngomong kan bisa karena pertama dengan kerja ini orang soal rezeki ijtihad bekerja keras itu perintah perintah siapa? Perintah Gusti Allah. Oh, Diatur? Iya, diatur. Kerja keras itu diatur. Kapan saatnya kerja keras? Jam piro sampai jam piro. Lek wayahe jam piro itu di leren. Iku sing ngrongkon leren apa? Gusti Allah. Ten medun maneh, manjene. Kerja maneh sapa sing ngrongkon? Gusti Allah. Kalau orang kerja keras itu posisinya terus dia di bawah kesadaran, penerangan iman bahwa dia itu hamba Allah terus, ya kan tajam terus. Sehingga dia kerja itu tenang, gak ada rasa takut, gak ada rasa gelisah. Dengan aku kerja itu orang karpet dulu kok, aku kerja itu masih ngompon kok. Ya kerja, saya keras waktu itu, jadi terus karo juragan. Juragan itu apa? Jujur juragan, wih, wih, podok-podok. Buah aku, ketepahan karo juragan dia udah kayaknya mandor lah, aku itu kumis aja nih ya. Buruh ke dia. Tapi aku tidak hormati, umpanya. Tidak tahu dia mandor, ibaratnya ngotot. Terus, dia sadar betul bahwa ini ibadah. Karena ini ibadah, dia tidak sembrono. Kewajiban seorang pekerja apa, kewajiban seorang pedagang apa, kewajiban terus, kewajiban seorang pegawai karyawan apa. Itu semua disadari betul dengan penyelenggaraan amanah. Dan nenek umum, kerjanya keras. Tapi posisi kehambaan diserna, dilurwa, disembrana. Sampai ketika dipanggil oleh juragan yang sejati, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lereno. Iza kudiat, iza nudiat. Lissolati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Iza nudia tekalane wis dipanggil lissolati krono kanggo sholat jum'ah. Min yaumil jum'ati saking dina jum'ah fas'au. Moko padha lumaku sira kabeh. Fas'au ila zikrillahi maring zikir ing Allah. Wabaru jelas kok perintah ini. Wabaru yang pada ninggalo sirokabeh ninggalo al-bayi' yang aktivitas yang dianggap ngolah nobati al-bayi' yang jauh pinuku. Jadi apa? Aktivitas yang gula berarti gue modal tenaga ya lagi gue bekerja oleh jadi jenisnya oleh iya, modal ini oleh batiki, pokoknya kerja. Kerjaan-kerjaan sing berupa jual tinuku, menjual jasa, menjual barang. Yeah. Aktivitas-aktivitas sing saliyane salat, saliyane zikir, saat itu harus ditinggalkan. Berangkatlah kamu, pas'au, berangkatlah, berjalanlah kamu kepada aktivitas zikir. Ya, yeah. Ketika itu sih, ya jenak, ngelungi. Ini perintah ekonomi, kok umat tengah. Itu sesuatu yang matu liba, sesuatu yang diperintahkan, yang harus dijalankan. Aja sampai, krono ngubungi semangat kerja, ngubungi kerja keras, sing tak jalan pol-pol, ada pol kerja keras, sak jalan yang perkara harap gawuh. Rezeki, sing, rezeki ini sak jalan yang dijamin karo Allah. Jadi kita jenisnya lalar gawe yang jumlah karena lalar gawe orang usah buat gudak, orang usah buat gudak, buat gudak kan jenisnya itu masa tong-tong gudak. Kita ngerti kenapa gudak ini? Tiga. Tiga ya? Dan enak jambu ini. Ini tengok-tengok terang ke jambu mesti rutuh kok. Mesti rutuh. Semuanya rutuh, ngerti ya? Saya itu tugasnya bisa jambu apa? Nyapu. Itu lah, nyapu lah. Tugasnya kalau nyatu. Jangan malah gulek gotek, digotek jambu, malah pekerjaannya nyatu, rabi. Nah kok, nih. Nah ini tuh, ini orang gak ngerti tugas. Orang gak ngerti tugas itu berarti arti nih, peteng. Gak ngerti, ini yang kudu dilakoni, ini yang orang kudu dilakoni. Jadi, itu hati-hati ya, Pak. Ini hati-hati. Nah, soalnya ini tahu, ya terus nggak tahu, soalnya dia pun ngerti suka lah tunggu, tapi dia panggah ngotot terus ini, mana kadin, nah, kemarin mau kadin pijat, dia kok sedih tambah no, gitu ya, Jadi mungkin sirang-sirang keperanan ngoten niku dipun genah lek rugi niku ing Allah. Dipun genah lek bangsa salat, bangsa ngono niku nggih perintah saking Allah. Dipun genah lek nyambut gawe kudu golek sing halal ora oleh sampai sing haram. Mboten niku nggih diaturane Allah niku pun genah mun ngertos satu nggih. Mboten tega niku. Dosa niku lek mboten ngapusi nggih mboten lek ditakeh niku. Ini menjauh, berarti orang ngerti bahaya ini lho kok. Barang haram itu berbahaya ini orang ketok. Yang ketok, barang haram oleh jati ada, kue enak lho. Kue mau, kue kok dianggap merah dunia lho, itu kok dua bangga lho. Ini berarti artinya yang betul bisa beda lho. Iki halal, iki haram, betul ketok. Padahal halal dan haram itu diperintahkan Allah untuk sing halal digulai, sing haram dihindari. Ya kok enak wae gawe nggawet kerja keras ngubur iki sampe ngelewakno halal haram. Dan itu berarti dia tidak tahu bahwa ini membahayakan, ini tidak membahayakan. Perasaannya tumpul dan sampai hatinya picek. Nah, terus tempat kalau nek pun kadung picek atau terus pundi. Wong golek tenan, minum picek nek gak ditutupen nggih. Ini kabeh gitu ya. Jadi nonton sinten. Bisa kena buat not. Bisa kena di not sinten. Ulama. Mana kan jenak pindawa. Kan ittabi ulu ulama. Fa'innahum suruh jibdunya wa masyabihul akhirah. Ittabi ulu pada manuta sirah kabeh. Al ulama yang kira-kira ulama. Fa'innahum maka saat temennya ulama. Itu suruh jibdunya jadi pepadang indunya. Pemasa bulu akhirah lan dadi penyuruh akhirah. Lek kowe manut ulama dunyamu padang akhiratmu padang. Tapi lek kowe nganggo karepmu dhewe mungkin dunyamu padang. Mergo krana kowe korupsi, kowe ngapusi, kowe ngelongi timbangan, kowe ngelongi takeran, kowe ngelongi ukuran. Mboten. Mergo lahmu nguntingi gawe untingan kangkung sing mestine niku. Ibunya ya jujur, lah kok malah sing bonggol-bonggol jalan tengah, ngapi-api jalan jobo, walaupun lari, sebagainya waduh. Ya bener, mungkin batinmu akeh. Kekayaanmu cepat meningkat, tapi kekayaanmu itu menjadi pijak. Jadi kelilip, kelilip imanmu. Loh, betul lah, Bu. Saya sing dipikir sing Jawa tenan, soal kepentingan sing kagum urip teng dunya niki. Pol-polane pol-polane ini kan urusan fisik. Sengkol-kolannya kalau fisik ini kembali itu lemah. Paling apa? Sengkol-kolannya itu urusan fisik ini kembali itu lemah. Nah, urusan rohani, urusan hati, ya ini yang sebenarnya nanti akan terus hidup abadi. Yang terus masuk di surganya Allah atau di neraka ada Allah. Itu sinar dengan hati ini. Wale, tapi itu diselamat. No. Nah, nyelamat ke hati ini. Okay. Nah, gue yang sing ahli hati. Jadi kalau nak uang, moroni lara meripat. Dah kok moroni neng dokter jantung. Ia meripatnya tak ketambahan. Kalau nak uang, moroni lara jantung, liver, paru-paru. Moroni neng gane mantri. Mungkin ni orang kan, moroni gane muncul sok-sok. Muncul uang itu cerita kau kan lupa. Jadi jadi yang bernasi kebian itu. Nasi rutin tentang tujuh-tujuh kurkulai. Niku pengajian teng radio teng TV niku ben esuk niku nggih kula tamati tenan. Tapi kula kok tanggah. Nyuwun sewu tanggah picek mawon to. Nah, sing marai sing sampean sing niku malah perkara sing dadi urusan sampean. Dong perkarane perkara jenengan niku perkara hidup dunia, kelilipan dunia, penyakit-penyakit meripat ati. Nah kok sampean ngaji soal semangat jihad. Wah lagi betul cocok. Ngaji ngomong wah mari kita jihad perjuang mempelai agama Allah. Sementara sing rumono pengajian dhewe. Napa? Ora. Atine kelimpen dunya. Betul cocok terus. Ya kulo guru penonton, kiai, ulama sing ngerti tunggu hati ini. Berarti apa? Itu gulak mursyid. Itu benar hati set. Itu gulak mursyid banget. Lek wong niku mun ahli saged. Di setiap daerah itu pasti ada dokter spesialis lah kan tadi. Tahu, motor-motor di antara sekian spesialis itu pasti ada yang lebih. Ini lagi, ada yang lebih canggih, ada yang lebih top, ada yang lebih mesti enten itu disediakan. Kalau nak sama puskesmas mesti enten rujukan rumah sakit yang lebih lagi ke rumah sakit besar, tak bisa digawa tengok karang menjalan lah kata dia urutannya. Kami soal hati yang itu harus spesialis hati kok. Yang urusan lara hati, spesialis hati yang digulai dokter mantri biasa-biasa sing tukang ngaji. Monggo malah sing ngeten oleh ganjaran. Dulu ini tuh corakan kan vitamin mawon. Ya ini tuh penting. Ngaji sing bursa ganjaran, padilah-padilah itu gak penting. Lah itu ngeten ora informasi kok deh. Kita dani sapa sing gelem ngunduh vitamin C bakal selamat sapa sariawan. Sapa sing gelem maca surat Waqiah para bakal diparingi fakir. Iki cara lalu kan jadi sapa maca iki niku kan lain informasi. Tapi terus pasé terapi itu butuh itu sekedar itu disapa pada terapi. Padahal apa cara penyelesaian persoalan? Bagaimana hati saya kok picek? Gitu ya kudu golek dokter sing spesialis mata. Sing bener-bener ahli. Tunggutar mboten enten Pak. Spesialis mata sing ahli tenan. Mripat kula niku picek enten lara tenan kok niki. Ya golek liwat daerah. Gak perlu teko Jogja iki. Jogja pun mboten kian mboten sanggup. Teko Jerman itu kudu dituruti. Itu lho nggih. Ya nek kok pengen mulai daerah. Ya nek gak pengen mulai ya wis. Cekoy, tapi terus nabrak. Jadi orang itu terus nabrak lagi. Rumah sesi tabrak orang kacau lagi terus sesi tabrak orang lain. Yang dicek hati ini nabrak Gusti Allah. Nabrak takdir, nabrak hukum, nabrak ini, nabrak batas, nabrak pagar. Garo itu dulur, bukan dulur, tabrak. Memperkara semangat dengan oleh rezeki ini loh. Semangat pengen sugo, semangat pengen ini akhirnya cara jalur jalan terasa jangan dibatasi Allah itu gak dilakoni. Melebukan buntu di terus deh ayo, mereka saking semangatnya, dia gula rezeki dan Allah akan gula tergandeng. Tapi bisa dilebur di gang buntu, gula rasa muter, gula jadi sopir nabrak. Jadi gula terus urusannya terdiri nara tadi, ini lah yang ditabrak. Menungso tenawan, menungso ini urusannya kalian satu lantas lagi. Ia disidang, lalu disidangnya menungso mungkin didenda dihukum, dilakukan sesuatu ni. Ini sendiri tabrak sampai soal iman, sendiri tabrak sampai soal keselamatan akhirat, sendiri tabrak sampai posisi ketuhanan. Sampai dia kadang-kadang tahu dibilang mendalik. Menungso sampai musuh Allah, goro-goro nyabut jawab ni. Jaga perkukatan semangat istihad bau. Nah, mula perlu uang ini ku perlu duit, uang ini ku perlu duit guru. Kalau orang duit guru kena iseng nonton, Ibarat orang lara kudu duwe dokter spesialis. Nek gak ana dokter spesialis kena iseng ngekei ngerti. Niki anu pak, niki vitamin iki, sing niki kandungane ngeten komposisine ngeten iku kudu ana sing kadang-kadang bahaya yang akan menimpa seseorang itu lebih berat. Kadang-kadang dulu itu sok-sok tak lalai nambah ini buat tempat. Yang kembali nanti mari kita contoh. Jadi gambarnya hubungan murid kali guru. Bagaimana pun guru yang itu total manut guru itu. Kalau kaya pasien total manut. Ini pasien kok malah kuliah dokter. Pokoknya anu Pak Dokter. Kalau ni tu pulon zaman tambahan di, mula tambah. Tapi sen ngeracek, obat itu dikeluar di sini. Orang sanggup, oleh orang sah doktor, oleh orang. Kalau pulon malam jenengan pak yai, tapi sen mentok ne, beritanya pulak, mungkin. Tapi di posisi pulak pun sibuklah. Kalau ni sibuk, kan? Kalau buruk diri, kalau pun orang ngerti diri ni lah. Iki pegawai, sen iki karyawan biasa, sen iki santri, sen iki kiai. Sehingga petani, dulu aku mengerti. Dan soal tugas kan mesti disesuaikan, tak? Dokter kan yo ngerti to lek cah cilik iku wong dewasa, lek cah cilik obate yo sirup, lek wong dewasa kon untal kapsul anu ngoten. Dokter mesti ngerti to. Tapi saat-saat yang sangat membahayakan kadang-kadang dokter itu juga memilih cara yang paling tepat, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh murid itu sendiri. Contohnya, contoh kali, Imam Ghazali, enak uang, turu, pinggir kali, bawa turu tenggalengan, iya, turu tenggalengan itu, turu wawah, mangap, turu ini mangap, ini turu tenggalengan kadung kepenaan, batu di tempatnya capil atau tinggal irungnya kalian batu apa tutupan sinar matahari saja yang sorot yang pinggir jalan dan waktu yang ibu cangkem ini bisa mengok waktu ngorok lah kok moro-moro itu kelebihan dulu cangkem ini jangkep oleng kok jangkep oleng besok dulu saking ngelenggeri bunyi karipan berkubar belok wayang kulit semalam suntuk ini taripan langsung pun melebu kulitnya baik pun buat tadi saya jelasin dong ini pun kadung melebu ya apa perlu ini diskusi bisa ya dokter utawi konco sing ngerti wong sing melas tenang karo wong niku betul lagi ini konco sing luwih ahli tentang perpuluhan terus orang kesungguhan tekel mengenai diangkat dipanggul gawa yang kali dicarap kubur bahanu ini udah lepon cakem sakake walau wala gak kena gue diperakas baru ini kumara dicunjung dijantur sekilin jalan duur jalan-jalan ngisor terus mutah-mutah wala metu sakullah ini bisa karena penyelesaian kadang-kadang terluat wala sak-sak katik menggau ini kadang-kadang murid tarekah, nanti sok-sok ini mursyid tamil itu nanti kadang-kadang perintah guru itu sok-sok megrahi contohnya kayak yang diperkas nanti itu merekong, buk sopan, nunggu dua ini tiba ini kita jenis orang ngetok nih ulo ngetok nih ulo kadang-kadang pulau soro kayak nanti ini naik, ngetok pulau dina ada yang dia sarjana ekonomi tapi kalau kia ini, nanti ini naik, ngetok pulau dina begitu ditinggali Pak Yai gak jagungan kalau ada anak tamu kalau ada ini juga tamu ngadek di gede gila ini parah tadi harjana itu kalau jadi juga tamu itu kenapa saja yang tenuk ulo yang harus ditok nih kalau Pak Yai ini kenapa ulo ini hati rupa tak kabur dari harjana ini benet tuh dan gak sombong jadi uang dan tanggap. Dan soal yang kecil, anak tamu itu kebutuhannya apa? Tamu ini, anak tamu ini ngerokok, butuh asbak. Anak tamu ini, kanu, kopi ini, kanu, ngobrol kopi itu sosok ya, dilebut, yang lambung, butuh tisu. Dia belajar ngadain ini. Karena apa? Ketika nanti mungkin dia sudah bergaul di masyarakat luar. Tak pada hakikatnya, hidup di tengah masyarakat itu pelayanan. Dan jauh lagi, Pak Arianto, oke, okay. Dia ngadain ini, wong. Tak pokoknya ngadain ini langsung butuh bensin toko yang lari-lari itu ngadain-ngadain kabar ini dia sarjana tidak punya kemampuan untuk melayani ini malah itu sengsara dan itu dilatih itu contohnya mawar contoh malah apa? Contohnya bagaimana seorang guru bahkan mungkin seorang dokter yang bijaksana itu kadang-kadang si murid itu tidak paham walah sak gedakan kaya ngapusi. Bener iki lho. Teh ngomong niku kaya ngapusi tapi itu demi penyelamatan murid. Demi penyelamatan murid dan mboten pilih temen kula. Bapak sing dipun kisahaken dening Imam Ghazali dokter bijaksana lho diceritani. Lagi tinggi sanetan tinggi contoh seorang guru mursyid mendidik muridnya. Jadi Imam Ghazali gak ada cerita lho. Karena uang lanang wedok. Uang lanang wedok sak judul jadi mantan. Kira-kira pun 10 tahun butuh dua anak. Wis ragu lho 10 tahun, bahkan mungkin 20 tahun orang duwe anak. Jadi yang jauh pun berubat mereka gagal, berubat mereka gagal, berubat mereka gagal, berubat mereka gagal. Mungkin biasanya kalau dokter di kandangnya anu bu, penyebabnya ini jenengan ini non jauh, rahim panjenengan itu ketutup, ketutup lemak yang kan kandel. Terus spermane suami panjenengan berjaget lebut kan lancar. Lalu itu ngomongin waktu kata-kata, langsung lanang ini waktu enggak. Kalau jenengan ini penyakit ingatan-ingatan sehingga jenengan mandul betul sakit nganu lah. Niki obat ini kini kini kini kini ingatan. Ya kalau nak nak di kaya obat ya diumbo obat. Tetapi dokter tidak bijaksana malah berumbo vitamin vitamin untuk penguat kejantanan. Malah nafsu makan tambah malah lemu. Malah lemu. Langsung itu ingatan untuk umbo vitamin apa-apa atau pengurangan lemak dia tu malah lemu. Akhirnya pulsa lemes gak kuat ngombe. Bapak-bapak pulsa lemes terus gak kuat akhirnya terpaksa gak situ diet. Mereka persoalan pun kena. Ya mbak ini ku kengen bapak rahimnya ketutup lemak. Ini ku tak rahimnya. Tapi ngilangin lemak ini kan gak hana. Pulsa ngomong bapak pun putus asa. Rasa berubat. Ya, tapi pun terus mengusik pada hatinya bapak aku kudu duwe anak. Masa orang rumah tangga kok gak ada turunan. Akhirnya dikabari kancane. Kalau lingkono ini enak dokter canggih. Dokternya campur jadi kiai, campur dukun. Dokter ya kiai, ya dukun, pokoknya hebat. Ya lah. Masa itu jajal marah-marah. Masa marah-marah itu duki salaman. Apa sih ini? Marah-marah itu Pak dokter atau kiai terserah ini kalau terus menjadi matur. Soalnya kalau persoalan kalau ngata-ngata. Niki di tabib niki, ibu tempurun langsung ke arah satu guyung aka. Sama ni kau lucu. Nur jauh deh. Ningali model sampean bentuk sampean ngata niki tapi ini apa tak sampean ni? Itu ni. Ini apa tak jual pun ibu itu tu ni. Mudah bentuknya pengen ini urep sampean ini kan kurang 40 dino kok pengen dua anak ini lak lucu lucu sama ini percaya kali pulang ya gitu sampean ini umurnya kare kurang 40 dino gimana ramah mikir gara anak pengen dua anak mikir mau siapa-siapa mati maafkan percuma dengan dua anak umur karena pada kalau dino pak mikir dua anak jadi siap nggak mawon dengan langsung mawon betul mau terus terusin ke atas sholatnya diterpi mungkin sawaya sawaya cahs tu cahs tu pas patang kalau dino mungkin sama saja keterusin lo kopi mah cahs tu loh ini zaman ngambil alih semua percuma zaman mikir wah maulid selesai rakaat petang puluh dino ratuan mana dua kabar mati pak. Ora tuan mangan ora tuan ngumpul rima wengi maca Quran maca istighfar macam-macam wiridan terus pokoke mboten turu wong loro wis pokoke wis muga-muga tenang kok seru kok timbas dino nangis nek dikandani dokter canggih bantu lek arep napa mati kurang 40 dino bisa wis oleh 40 dino. Itu juga sekali kurang kurang jam, pinta ni, dah kau cewek. Pinta ni tak mula patang pulau si cide, tanggul si cide tambah sedih, dah kau cewek. Tu akhirnya kau dah warso baru doktor kurang ajar ngapu semua, anu ni. Akhirnya petang doktor di kuyu malah, sama ni kau yang lucu, sama ni butuh apa dah? Butuh anak. Butuh dua anak lah, begini. Dan ke sama ni butuh dua anak. Tapi nak sama mikir dua anak yang lucu, sama lagi kelemahan. Dan nak sama tahu mungkin konflik yang aku kuat. Tapi nak sama tahu mungkin harap mati kurang patang kalau dia susah ya aku harap PDW. Pon dari jalan rumah langsung murah sudah mati kok malah mureng-mureng. Murah sudah mati alhamdulillah. Tuhan suruh ngapain, tapi kok ya lucu dah. Saya ngomong aja mati ini kuat kula, lho Gusti Allah ini kuat duduk kula. Tapi terus pundi toh. Tapi kula ini dokter yang orangnya sampean dan sampean dua anak. Saat ini jenengan pun kuru ya ini. Insya Allah lemak-lemak panjenengan pun telas. Mergo mboten namung sekedar diet. Dan diet ini kula artinya isih normal mboten susah ini kula. Pembakaran lemak kurang cepat lah kata tenang. Selalu suara gerget ini artinya orang susah. Waktu ini biasanya agak lemu mahawan, kalau pulau macam ni, bukan melak bumi, mau terus ni, agak lemu mahawan, sudah nak ada penglima. Dengan rumah tu perlu tu pengajian pengeriti sepisan, tu pengajian balik yang diminta pendembangan mangan mana, dah rapi tu, tu mangan tu, kenangan aneh ni tu mesak ni. Pun, akhirnya tiang ni kuau kali doktor itu pun zaman dah langsung pun. Pun sehat, insya Allah sekedap boleh zaman gajah anak. Oh, tasakuran bersusah patang puluh dino dikandani tiba-tiba ini ini ngapus-hapus dengan ya, seorang langsung tancap gas ini buat lekan langsung hasil loh, dokter yang bijaksana itu sama-sama penipu kadang-kadang ngomong dokter kan ngerti yang bijaksana lagi kode-kode nyunti, ini sama-sama penting gak terasa dan mikro-sama itu betul ya. Nah, cilik tidak guyon. Tapi enak kuku-kuku ya, kuku-kuku. Tapi orangnya harus nyuntik. Ih, ya lara, teman. Harus kasih tau, tapi harus baru nyuntik. Kan bisa begitu. Kadang-kadang guru mursyid, apalagi soal rohani. Itu banyak sekali terapi-terapi yang diterapkan pada kita, kita tidak tahu. Bukannya pasrah mawon. Bukan. Pasrah mawon dari guru dalam arti apapun kebijakan guru, terutama soal kerohanian, kita jangan curiga. Enak pasien kok curiga karo dokter, gak manfaat resep dokter. Enak murid curiga karo guru, gak manfaat ilmu nek guru. Betul kan guru ane, lu curiga, mesti setengah-setengah lakonnya. Nah, jadi langsung datang soal intimasi basura, dicekai mata hati itu pada hakikatnya adalah karena apa? Karena kita punya mata, mata hati tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah, jaminan Allah, kenyataan hukum Allah, tapi justru kita kelilipan hubung dunia, cinta kepada dunia, yang notabene itu adalah rezeki. Untuk menawi pinten-pinten pengawasan yang sampun, kalau nanti bicara apa? Soal manusia dikepung oleh enam nih, hidayah kepada Allah dihalangi oleh iblis. Ngene-ngene. Iblis itu musuh untuk meningkatkan nilai manusia. Lalu ada lagi satu. Manusia itu diganggu nafsu. Sing nafsu itu sakjane orang ganggu. Nafsu itu untuk jadi power kekuatan supaya uang itu gawe kemuliaan. Cuma kadang kali iblis diperbesar sampai uang itu nyaingi Gusti Allah. Dia tersahwat malih. Sing aslinya sahwat itu niatnya kali Allah Ta'ala, hikmahnya saking Allah Ta'ala itu sahwat itu untuk pelengkapan kehidupan. Kewon itu ganti sahwat, gak tuan mangan, gak tuan yang wedok, nanti lah uripe cures. Nah, kalau Allah disiani sahwat supaya uripe berlangsung, itu enten malih Allah itu jamin sing jenenge rezeki, jamin sing jenenge rezeki saking Allah. Untuk apa rezeki itu? Untuk kelengkapan dia hidup ini supaya jadi hamba Allah. Ibaratnya buruh ya, ibaratnya buruh atau karyawan yang tugasnya keluar kota ya mesti kalau juragannya bisa ngomongin uang makan di sana kalau gitu cukup tidak ya. Tapi orang percaya kadang-kadang lalu ya restoran sak Jawa Timur itu dua aku kata ya betul ya ya karena aku itu karyawanku orang perlu tahu itu uang makannya pak orang usah ngomong yang penting budal ya budal itu lah karyawan itu restoran itu harus diomongi ini bucahku minta montor letternya ini M AGM nomor sakmini itu lah nunggu nunggu gak usah dibayar gak usah ditarik uang itu diwi yang ini beres jadi senajan mungkin Allah betul mengekai duit terus sampean tapi soal rezeki mesti tekan senajan rezeki orang aku dilupa duit betul nah dunia itulah sebabnya ketika kita cinta kepada dunia lalu bahwa dunia itu segala-galanya mergo didorong syahwat niku wau, sehingga kita tidak bisa menghadap kepada Allah tapi menghadap kepada dunia. Istilahnya malah idbar, mengadakan sikap nyingkor wong Jawa ngarani. Membelakangi Allah menghadap kepada dunia. Jadi ku sing akhir ora ketok apa? Apa? Tapi lek sampean kurang ngamati, nganggo mata hati yang jernih, dan kenyataan yang kita hadapi, kita cari hikmahnya. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh jaminan. Contoh-contoh jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus cara penyampaian Allah menjamin itu sendiri juga berbeda-beda. Mulane rezeki piroe tamponen. Kewajiban sak wirabot ora kono. Lah kok tetep kudu. Aja dibunuh-bunuh. Jadi enten. Ya ini cerita wale ya. Tentian itu sih buatan paham soal rezeki. Jadi enggak lo. Petani rezeki itu sih orang lewat kangelan. Jadi enten puli. Jadi tukang apa itu. Manggul. Gua saking perk. Kemudian mau puli kalau ini. Mana itu. Mana itu. Dengan sarapan. Sego pecel gak pincuk. Itu ngeguluk dicek. Setengah truk oleh opah baru bisa sarapan ibaratnya. Jadi itu karena ini mana oleh ini ya santri ya tahu ngaji bahkan ngerti soal kodok kodar takdir ke Allah kabeh ini ngeresullah. Betul aja ngeresullah. Jadi Gusti Bang dengan ini maha kuasa ini berhimerti ya soal rezeki ini kan. Masuk buatan sakit atau Gusti jenengan itu nekak nih rezeki kuah sih. Kuah yang buatan usaha kangenan atau buatan sakit atau Gusti. Yang tak jenang sal. Sego betul sak pincuk mau gak peduli wat. Menggulik. Apa? Manggul. Karung. Tumpen-tumpen karung. Nanti yang sal. Sego sak pincuk. Jadi ada kesalahan ini. Ada kesalahan bahwa antara ijtihad dan rezeki itu sambung. Gitu. Akhirnya. Kalau itu kebok keluar lagi tadi dengan paringi rezeki sih buat usaha kangen. Saya itu langsung ke pasar. Moro-moro teng tinggalipun panggenan, kira-kira di teng gerbu, di teng lopo, di teng perapatan, kau itu uang tukaran. Tukaran itu dengan teman-teman ini kok ngamuk, ngeluru ini. Tapi saya ngerti saya itu, makanya akhlaknya apa jadi dia ini. Karena gak apa, apa bisa mikir sampai itu rezeki, ngotong-ngotong bagi. Akhirnya mereka, tempat yang tukaran ini, dipisah. Dipisah kali jangan itu. Suruh satu karan, suruh satu karan, soal apa? Berkorong ini, kok geger-ger. Ya sih dipisah, kok marah kamu. Gentan lo, kalau itu ngerupung, gue apa ya? Terus itu, ini kurang ajar, gak ada urusan apa itu. Iya, ini kurang ajar, ini. Kurang-kurang sama apa itu. Ya, teman-teman, pas atungan-atungan teman-teman itu wau, enten polisi tata lalu lewat, juga langsung yang kepung tahu kan tangkap kabel itu tinggal itu mobil polisi di penjara apa di sel di sel, semua malu pak malu pun sorah nyata itu karena karo kau si tak ditahu rumah sorah nyata kau nih kantor dari pengerikan jelalah polisi yang tiket ini ya, namun tiket tak mawon betul kan. Karena mungkin soalnya nor berbelit-belit sampai akhirnya diputusnya bisa orang telur ya bisa bisa itu lagi dijamin besok tak piring sore tak piring kan karena orang kanan bulu ya betul itu lah uang itu bukan sadar jaminan Allah mesti tekanin terus nalika rezeki sing dijamin Allah niku liwate liwat sengsara waktu niku terus ngresuwak sampai akhirnya napa piyambake mestine wajib nerima kan nek kewajiban ta nggih nalika kalau Allah taala diparingi rezeki sing liwat sengsara waktu niku kalian ten mati riba enten sesuatu sing dituntut kali Allah napa kudu sabar lan nerima lha kok sabar nerimane ora dinggu lah niku piyambake akhirnya butuh ngerti hikmah butuh ngerti hikmah, kenapa mereka nonton saya? Matanya minimal, meskipun gak titik, minimal pilihan. Gak usah dilihat hikmah. Terus di dunia kalau Allah hikmah, ya tak turuti. Nanti misalnya kalau tak turuti, rezeki sih gak usah kangelan. Ini loh, rezeki gak kangelan. Tapi ya, lewat penjara. Akhirnya coba yang Rasulullah lah. Itu rasa diri berlebihnya itu merasa, ya Allah terus pinti gusti kulon ini kok sampai disayang kulon ini betul salah. Terus akhirnya yang tembahatif suara tanpa rupa kayak penjelasan ya salahmu diri di bumi terus kita nak penak lewat menggulung mesti lewe-lewe penak malah jalur rezeki segak tangan malah di penjara. Ya, apa tak mau kata kemai uang itu lek tenaga kasar ini kuat. Ini darahnya kan selalu baru, yang keringat selalu metu kan jadi kotoran-kotoran itu keluar lewat pori-porinya itu mulanya bisa nih yang ngerti sehat-sehat. Ya betul lah mesti gak kangen atau tangan terus itu malah gampang ngerti sehat. Tadi tadi bagi itu hikmah lah itu harus diyakini betul bahwa soal pemberian dari Allah mesti terjamin, tapi soal perintah matuli baminka sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kamu itu harus kamu selenggarakan dengan baik. Nek sampai orang posisimu kuale, sesuatu yang diperintah boleh rwale, sesuatu yang dijamin boleh uber-uber. Lagi jenenge sampean kene kena penyakit buta mata hati. Buta mata hati. Itu semua harus kita yakini apa harus kita usahakan. Salah satunya adalah kula panjenengan kedah dening guru sing tukang nyebul-nyebul ben gak picek. Lah wong nyebul ini ku mesti gak iso nyebul diri. Sampeyan kaget nyebul-nyebul sampeyan dhewe. Mudah-mudahan ngono. Mboten sakit. Sing nyebul ku dhewe liya. Soale penyakit ati niku kadang-kadang wala. Jadi, mau apa ya? Orang hati ini kadang-kadang yang kena tak kabur sidik kalau teman-teman yang pun pun sudah kok awasi hati. Artinya hati lalu tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau hati pun kena sombong. Akhirnya ukurannya anggir yang itu tunduk karo aku ya berarti benar lah, orang itu tidak tunduk ya salah, meskipun tidak jadi benar. Dengan itu yang marahi wong sing duwe dawuh kanjen Nabi, man kana fi qalbi dzarratun min al-kibri dakhalan nar. Dadi wong sing ning jero ati ne ana sak titik sing ora sok takabur mlebu neraka. Mergo apa? Wong takabur itu rata-rata dan sudah menjadi wataknya dia pasti menolak kebenaran dari orang lain. Minimal dia iso objektif. Ada wong sebagian sahabat sing kala kanjen Nabi mesti wasiati sitok kok. Nabi, yen iku jane kepengin dadi tiyang sae. Itu sepuluh itu kan Nabi. Itu yang saya ini kok aneh men. Juga suka apa ngerti-ngerti. Bukannya itu kan dengan paling wasiat sih. Sesitik mawan. Yang kira-kira kalau mungkin enten jawabnya jadi mau ngapain. Namun Nabi lah kok jawab namun setinggal kata latar dok cemringweng. Ini nanti dikusak. Ternyata Allah boleh. Ternyata muring-muring itu sing sering wong mureng-mureng kan karena yang muncul di situ ya aku ini kula. Ya aku ini kula niki perlu ditambani. Sing nambani guru ya awak dhewe sing nambani hanya biasane. Awak dhewe mijet tak mijet di gereja dhewe ya ora iso maksimal kula ya. Ya mungkin paling-paling diungkek kalau Pak ya diungkek tapi ya padahal kan gak iso. Tapi lek sing mijet wong liya niku ngerti. Murate sakmene kenceng kula. Sing mijet guru kena dari guru, dan insya Allah berarti. Bagaimana soal rezeki? Soal rezeki. Itu guru itu pun ngerti pas-pasan. Kadang-kadang, ya ini guru dari mursyid sing kamil itu, kayak merintah, tapi soal-soal itu ya. Itu sing dipas lo, sing paling pas karo muridnya. Ya kadang-kadang muridnya sing betul sadar. Belajar yakin itu nanya-nanya lah. Gila ya, ya mungkin yang dimiliki kafir ini yakin betul tidak bakal mati. Yakin? Maka gak siap-siap. Lagi hanya orang gak, gitu ya. Mana urusan rohani, urusan hati ini tuh gampang-gampang aja, tapi sih gampang ini tuh tak jadi persoalan ini tuh mayar. Ya hanya ini nyata ini juga bisa-bisa lah itu tadi. Hanya persoalan apa mengutak diri kita tadi? Ngaji sing kudu kapan kawitan aja jane sama sekali tidak ngerubah posisi sampean. Kok sing ngaji nikah sing asale mulai terus berdoa dadi suguh. ngajirikan sing asale petani mulai beralih profesi jadi pengusaha besar itu buatan. Semua kan berjalan menurut posisinya masing-masing. Cuma sih perlu dirubah yang ngomong ini kesadaran bahwa melakukan apapun ini adalah ibadah. Jadi ampun dianggap nggak ten, nggak ada sing-sing bisik itu kamu kalau jelas nih. Jangan kok dikelola nggak ten tidak oke. Oleh mundungkong betul gulai perkara sing dijamin. Lan oleh musembrono orang lakoni perkara sing diperintah kuwi nuduhne nek atimu picek. Lalu kita tak jauh ini. Niki ampun kesusu. Dipulang ngeten. Rek ngono ya aku ora usah ning pasar ben ora ketu. Lah aku tak ning masjid ae ben lakoni perintah. Lalu kita iki kadang-kadang niki mboten ngapa sih maksud. Dalam satu langkah jek ngeten niki. Jenengan apa boleh? Maco itu kan harus ijtihad. Ya maco itu kudu temenan. Cuma temenane maco kuwi aja dinggung goleki perkara sing dijamin Allah. Saman nandur gedang jleb. Niku aja pisan-pisan sampe nandur gedang niku niate dinggo napa? Nyuber gedang itu barang yang mesti jamin anggur pina dan gedang yang mesti pukul gedang orang usah mbak omong ya gedang boleh gak sampai uang gedang tak teni ini anggur uang ini ku nandur gedang mesti pukul gedang nah, yang penting ini kira perintah yang nandur gedang itu apa itu loh perintah itu lakonan perintah yang nandur gedang lebang itu kudu menurut aturan sing ana menggunakan ilmu pertanian. Jika rabuk disek, jika rabuk kandang, dan ngeduk, lemah sing-sing duur, kudu didewekno, lemah sing-sing didewekno, ngomburuknya bergak, jambor. Macam-macam kelakuan sih kudu matuli bamingka. Termasuk, matuli bamingka sing bangsa hati, di tengah-tengah kamu melakukan, getu itu tetap harus sadar, lek kowe iku kandang. Iku jenenge matuli bamingka. Jadi sing ditutup Allah diperintah Allah nang kok kowe nandangi penggawean iki apa sikap hatimu. Sikap batin iki jenenge matuli bang. Kan iki sing kudu ditukul rek. Aja sampe gedhe nyambut gawe atine kelendran. Nalika awak dhewe semangat ngurusi ati pengen ibadah nyambut gawe ne kelendran. Lah iki jenenge mboten tetep selalu ada sesuatu sing diperintah mboten lakon. Jadi ya kudu bareng-bareng. Yang jauh ya sing temenan, tapi kesadaran jadi hamba terus tumbuh. Kesadaran jadi hamba terus tumbuh, tugas-tugas kehidupan juga harus terselenggara. Nah kalau niki saged karo-karo, ini ku sing diarani napa? Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ora kok gentenan, lek gentenan niku padha gak murupe. Lah jenengan nyambung kabel kok sing plus disambung, sing mung dipedhot utawa genten. Sengin disambung seperti pedot kapan murup. Yang itu murup lah. Bisa nemurup kudu nyambung karo-karo. Jadi ini dia murup. Ijtihad sebagai wahana, sebagai lahan, sebagai tempat medan ibadah harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Itu ijtihad dalam arti sungguh-sungguh dalam bekerja. Sementara semangat dalam hati sebagai hamba harus terus ditumbuhkan. Nah, lalu bisa stabil. Mungkin seluruh aktivitas itu ternilai sebagai aktivitas yang diridhai Allah sekaligus secara wajak aktivitas itu bermanfaat di tengah-tengah kehidupan. Menang kula panjenengan saged ngurus hati, mata no hati. Nah, menjauh selama ini sing umum sing menjauh sing awak dhewe saged ningali niku lek soal ijtihadnya budaya lah harus insyaallah pun paham sedaya lah ya. Dia jadi orang tani yang sergap, dia jadi karyawan yang sergap, dia jadi dosen yang hebat, jadi insinyur yang hebat. Ini aku ampun nonton ilmunya gitu aja. Cuma dia ngelubuh mati dan nanti kau ngelakoni keilmuan yang bangsa insinyur, bangsa tani, bangsa dagang, bangsa pengusaha, bangsa niki. Di tengah-tengah seluruh bentuk ini masing-masing tumbuh nilai ibadah, tumbuh nilai ibadah. Nah ini perlu nonton. Ya, itu ulama. Ulama Mboten kok ulama niku ulama sing nuwun sewu, ulama sing dadi anggotane majelis ulama mboten. Ulama sing menurut karepane Allah. Napa? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ya kudu golek ulama sing mewarisi perilaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang ilmu yang punya ilmu, sing ilmu ini terus sakit dorong panjenengan dua rasa wedi dengan Allah. Jadi pengusaha yang takwa dengan Allah, jadi petani yang takwa dengan Allah, jadi pedagang takwa dengan Allah, jadi pejabat takwa dengan Allah, jadi yang alim takwa dengan Allah. Artinya apa? Masing-masing pos, masing-masing titik, masing-masing tempat penumbuhan ini ada kesadaran total bahwa saya ini hamba Allah. Lek lungguh kutas mengkene berarti aturan sing kudu tak lakoni ngene. Lek lungguh kutas ning masjid, carane lungguh ning masjid ngene. Lek lungguh kutas ning arep wong tuwa, carane lungguh ning arep wong tuwa ngene. Lek lungguh kutas ning arep guru, carane lungguh ngene. Lek lungguh kuning sepur, carane lungguh ngormati wong ngene. Lek lungguh kuning bis ngene, lungguh kuning dokar ngene, lha iku masalah lain kan. Itu aturan-aturan. Ketika menyelenggarakan aturan itu terselenggara, ojo pedot. Ini kecil apa? Ojo sampai apinya lepas. Peraturan-peraturan yang tak selenggara ini adalah juga peraturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sakit wadun. Terus. Istilahnya apa? Efektif ya. Efektif. Satu langkah. Okay. Satu perjalanan 20 terlalui itu lagi sambil menyelam minum air. Terus coba aku mau menyelam tidak melompokan. Ya jangan lo. Enggak akan saya kira kalau sama mau menyelam. Menyelam itu di situ juga banyak ikan bukan macam-macam lagi. Okay. Terus aku salah sah menyelam lah. Masih gak menyelam gelas ya. Enggak orang sah minum air nih kono kui. Ya berarti sampean ku gak iso juga iwake. Nek sampean gitu nyambut gawe tok ora usah rasa ibadah, ya paling-paling oleh jatahe urip tok. Tapi kelungguane kawula ora terpenuhi. Lah sampean pasrah tok. Mungkin kelungguan kawula ora terpenuhi, tapi kewajiban kawula untuk tumandang ora terpenuhi. Lah berarti kudu karo-karo. Sampai sampe kaji Nabi bawakan bagus-bagus ya, Gusti Allah Ta'ala innallaha yuhibbu min al-'abdi idza amila amalan ayyutinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya ketika hamba itu mengerjakan suatu pekerjaan, kalau hambanya itu betul-betul mau itqan. Itqan itu wong kuna lek arane kukuh. Itu pengkah gitu ya. Kukuh itu apa dah? Pekerjaan itu dilakukan dengan tertib, sesuai dengan aturan, sampai pada tujuan, banyak guna yang muncul dari pekerjaan itu. Jadi kita punya itkon. Cara apa on the day ini pas. On the day ini pas. Kalau sakit itu mungkin kita panjenengan secara hati tetap jadi hamba, secara lahir juga manut aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujungnya pas, lumbuhnya pas, rile pas, pada sepur orang bakal melenceng saking tatanannya Allah, saking tatanannya stasiun yang diciptakan Allah itu selamat sampai pada tujuan. Kalau kita cekap semantan, mungkin-mungkin yang bermanfaat itu, maka kita tungkasikan itu Al-Fatihah. Kana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'mati wa ya rabbana lak alhamdulillah wa bi jalali wa jalali sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa tabbid imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min sharri kulli yawmin bi khayri kullu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama